surat di doko onong rohan tua unang ma orang didi biki horo laman dapotora wasama karlingdang dingdang rohaki lalalala tuho. Oh.